نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الله أعزاني وأعزكم الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita masih di bab ma jaa min at-taghyiri fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kayfa idza 'abadahu. Suatu bab yang menjelaskan tentang dalil yang datang. Dalil yang datang yang menunjukkan beratnya orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburnya orang yang saleh. Ini sudah dianggap berat, dianggap parah. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh, ini sudah dianggap perbuatan yang berat, perbuatan yang parah, perbuatan dosa. Sebagai fa'ila abadahu, maka bagaimana ketika seorang menyembah orang yang saleh itu sendiri? Tentunya ini lebih berat daripada yang berat. Kita telah menyebutkan satu hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yakni berkaitan dengan ceritanya Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn Mughirah Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah. Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang dilihat di negeri Habasyah ketika beliau hijrah di sana. Jadi berkaitan dengan gambar-gambar patung-patung yang ada di dalam gereja tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu" Banau ada kubrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka itu orang-orang Nasrani tersebut, ketika ada orang yang saleh di antara mereka meninggal dunia, ataukah ada seorang hamba saleh meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburannya itu masjid, membangun di atas kuburannya itu tempat sujud, tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka membuat patung di kuburannya mereka tadi yang sudah mereka buat sebagai tempat ibadah dengan gambar-gambarnya, patung-patungnya orang saleh yang dilihat. Bagaimana hukum mereka? Rasulnya dengan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka jelek? Rasul menyatakan fa ulai atukah. Yani Syekhul Islam mengatakan di dalam akhir hadisnya di sini, Haulai jama'u baina fitnatain. Mereka ini, orang Nasrani ini, mereka itu telah mengumpulkan di antara dua fitnah. Menggabungkan di antara dua fitnah, yaitu fitnatul kubur wa fitnatul tamarin. Mereka telah mengada-adakan fitnah kubur. Jadi mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Wa fitnatul tamarin. Dan mereka juga terkena fitnah tamarin. Jadi mereka menjadikan patung-patung, gambar-gambar sebagai sasaran di dalam sesembahannya mereka. Inilah orang Nasrani. Kita telah jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya adalah berkaitan dengan biografinya Ummu Salamah. Cuman ada sedikit kesalahan kemarin, bukan sedikit, banyak kesalahannya. Kemarin saya menyebutkan biografinya Ummu Salamah keliru dengan biografinya Ummu Habib, yaitu Ummu Habibah. Rasulullah itu memiliki beberapa istri. Salah satunya adalah Ummu Salamah yang sedang kita baca di sini, yaitu biografinya. Kemarin yang saya sebutkan itu bukan Ummu Salamah tapi Ummu Habibah yang suaminya murtad. Sama-sama dua orang ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini sama-sama seorang muhajirah. Jadi saya ralat apa yang saya sampaikan kemarin. Kemarin kan saya sebutkan Ummu Salamah ini suaminya murtad. Ini bukan ya, tapi Ummu Habibah yang murtad. Yang suaminya murtad adalah Ummu Habibah. Yang murtadnya itu ketika berada di negeri Habasyah. Kalau Ummu Salamah tidak, Ummu Salamah ini, kalau kemarin sudah kita sebutkan, yakni nasabnya, beliau bernama Hindun bintu Abi Umayyah ibn Mughirah al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Beliau meninggal pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang yang melakukan hijrah dua kali. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah dan yang kedua hijrah ke Madinah. Jadi pada awal-awal Islam, ketika kaum muslimin sudah mulai yakni disakiti, diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah, maka Rasul mengizinkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah dan negeri Ethiopia. Maka salah satu orang yang hijrah itu adalah Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah. Kalau Ummu Salamah tadi namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Nizar al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Tapi kalau Abu Salamah namanya Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ini nama dari suaminya. Ini Abu Salamah itu punya nama Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ini orang-orang saleh semuanya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada awal-awal Islam. Dia juga hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian beliau berdua ini dikaruniai anak yang bernama Salamah. Ketika kabar bahwasanya kaum muslimin sudah mulai kuat di Mekah, jadi dengan Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasul, salah satu pamannya Rasul, dan juga Umar bin Khattab, Islam sudah mulai kuat di Mekah. Sehingga sebagian kaum muslimin balik, yang dulunya sudah hijrah ke Habasyah, mereka ingin pulang ke tanah tumpah darah, tanah kelahiran dari mereka. Salah satunya adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah balik ke Mekah. Ternyata kabar tidak sama dengan kenyataan. Memang betul kaum muslimin sudah mulai kuat, sudah berani menampakkan keislamannya, sudah berani melakukan ibadah dengan terang-terangan. Karena ketika itu sudah ada dua singa padang pasir, dua jagoan, dua gengnya orang Arab. Hamzah bin Abdul Muttalib ini dikenal dengan singanya Allah, Asadullah, nah, orang yang sangat garang untuk membela Allah, untuk membela agama Islam. Umar bin Khattab juga seperti itu, dan juga Al-Faruq, pemisah. Beliau itu orang yang suka memisahkan antara hak dengan batil, sebelum Islam maupun sudah Islam. Ini Al-Faruq, Umar bin Khattab, dua orang ini, dua orang jagoannya yang digengnya orang kafir masuk Islam dua-dua ini, sehingga Islam mulai kuat. Tapi dengan kuatnya Islam ini, semakin kuat pula gangguan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Maka kemudian ketika sudah mulai gangguan orang Quraisy sudah mulai keras kepada kaum muslimin, bahkan sudah sampai tingkat pembunuhan. Salah satu korban pertama kali dalam Islam itu adalah Sumayyah binti Ziyad. Syahid yang pertama, seorang perempuan yang pertama kali meninggal dunia dalam Islam. Ya. Syahid dibunuh oleh yakni Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW mengizinkan bagi kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, mengizinkan terlebih dahulu kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika itu Abu Salamah pun sudah mulai membulatkan tekad untuk hijrah bersama keluarganya menuju ke Madinah, sebagaimana Rasulullah perintahkan. Tapi takdir telah mendahulunya. Abu Salamah dan juga Ummu Salamah serta anak yang bernama Salamah ini, keluarga ini dihadang oleh suku Mughirah. Ini sukunya dari Ummu Salamah dihadang ketika mau hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu orang-orang Mughirah ini dari suku Mughirah itu tidak terima. Kalau kamu mau pergi sendiri silahkan pergi, tapi jangan bawa saudara kami, saudari kami. Salam, yani Habibah tadi, siapa tadi? Yani Hindun tadi, Ummu Salamah tadi, Hindun, yani binti Abi Umayyah. Jangan kamu bawa. Kalau pergi silahkan pergi, tapi jangan bawa saudari kami. Dilarang. Ketika itu pun orang-orang Mazumiyah mengambil tali kekangnya, kendaraannya Ummu Salamah, kemudian dibawa pulang lagi. Akhirnya Abu Salamah pergi sendirian, hijrah ke Madinah dalam keadaan meninggalkan istri dan anaknya, karena tekad bulatnya dalam rangka untuk menjaga agamanya dan menjaga nyawanya dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu ditinggalkan istrinya dan juga anaknya dalam rangka untuk menuju kepada keriduan Allah, berhijrah ke Madinah. Sehingga Ummu Salamah pun tinggal di kota Mekah tanpa suami, dalam keadaan di bawah cengkraman suku Mazumiyah. Kemudian dari pihak bapaknya, keluarga bapaknya dari Bani Abdul Asad, ini pun tidak terima. Kalian sudah memisahkan Abu Salamah dengan Ummu Salamah, maka sekarang jangan biarkan anaknya yakni Salamah itu bersama kalian, kami akan ambil. Sehingga Ummu Salamah itu mendapatkan dua ujian, berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya. Anaknya diambil oleh keluarga bapaknya, dari keluarga dari suku Abdul Asad. Jadi punya betul-betul ujian yang sangat berat. Suaminya pergi ke Madinah hijrah untuk mempertahankan agama dan juga nyawanya. Anaknya diambil oleh keluarga bapaknya, jadi paman-pamannya. Akhirnya ujian yang sangat berat. Sehingga Ummu Salamah pun sedih. Sedih sudah tidak kepala lagi sedihnya. Sudah sedih sekali. Selama 10 tahun beliau senantiasa menangis. Siang pergi ke pinggir kali, di sana menangis, karena mengingat bapaknya, mengingat anaknya yang berpisah dengan dia. Ya. Sehingga kemudian ada salah seorang laki-laki dari kalangan sukunya Al-Mughirah di sini tadi, sukunya Ummu Salamah tadi, melihat keadaan Ummu Salamah yang sangat menyedihkan, senantiasa menangis setiap hari. Ya. Sehingga mereka mengatakan, tidakkah kalian kasihan dengan perempuan ini? Biarkan dia pergi menyusul suaminya. Dia sudah tidak punya apa-apa di sini, berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya. Merasa iba dengan keadaan Ummu Salamah tersebut. Selama setahun menangis, setiap hari menangis. Ya, nantinya, dari pihak paman-pamannya tadi pun mengembalikan Salamah untuk mengobati kesedihannya. Sehingga Ummu Salamah dengan Salamah ini bertekad untuk hijrah ke Madinah meskipun tanpa suami. Bertekad pergi, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan Ummu Salamah. Yani ketika mau pergi bertemu dengan Uthman, yani bin Talhah. Uthman bin Talhah ini dulu pada masa jahiliyah itu sebagai penjaga Ka'bah, pemegang juru kuncinya Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Dia orang terpercaya. Sehingga beliau pun tidak tega membiarkan Ummu Salamah pergi sendiri ke Madinah. Kita tahu dari Mekah ke Madinah itu sekitar jarak 400 kilo. Ya, sekitar itu lebih bahkan. Jarak yang jauh. Ketika itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada bis, baru ada onta sama kuda. Onta itu kan kita tahu jalannya itu 1, 2, Senin, Kamis itu kan jalannya pelan, kontak. Sehingga tidak tega. Meskipun ketika itu Uthman bin Talhah ini belum muslim, tapi tidak tega melihat keadaan Ummu Salamah seperti itu. Sehingga diantar sampai ke Madinah. Tapi Uthman bin Talhah ini seorang yang sangat terpercaya. Sampai-sampai dipegang kunci gawah karena kepercayaan orang-orang kepada Uthman bin Talhah. Sehingga terpercaya, tidak mungkin menggoda. Seorang perempuan yang bersama anaknya, betul-betul diantar. dituntun ontanya, ketika istirahat pun Talha pergi supaya bisa lebih leluasa istirahatnya Musalamah, terus seperti itu sampai ke Madinah ya. Sampai bertemu dengan Abu Salamah suaminya. Kemudian setelah itu, yakni keluarga ini kembali bersatu lagi antara Ummu Salamah dengan Abu Talha. Ummu Salamah dengan Abu Salamah ya. Ummu Salamah dengan Abu Salamah lagi berkumpul lagi dalam satu keluarga yang bahagia. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Taala menakdirkan, yakni Abu Salamah meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya ketika perang Uhud. Abu Salamah ini orang yang mengikuti perang Badar ikut, perang Uhud ikut, kemudian perang lawan Bani Asad pun ikut, Bani Sa'ad ikut karena pengkhianatannya. Sampai terakhir perang yang diikuti itu perang yang dipimpin oleh Abu Salamah itu sendiri melawan Bani Sa'ad karena pengkhianatan yang Bani Sa'ad kepada kaum muslimin dan juga Rasulullah. Luka-lukanya semakin parah, akhirnya sakit sampai kemudian sebelum meninggalnya Abu Salamah ingat sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana untuk menghilangkan kesedihan istrinya Abu Salamah menyampaikan sebuah hadis tersebut dengan mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yusibu ahadan minal muslimin musibatan fayastarji'u 'inda musibatin thumma yaqul Allahumma ajirni fi musibati wa qul khairan minha illa fa'ala bi. Tidaklah seorang tertimpa musibah dengan sebuah musibah. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah dengan sebuah musibah. Kemudian dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa qul khairan minha. Kecuali Allah akan mengganti dia dengan lebih baik. Allah akan melakukan doanya itu. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Abu Salamah pun mengucapkan doa. Ketika mau mengucapkan doa, beliau agak ragu karena tidak yakin kalau ada orang lebih baik daripada Abu Salamah suaminya. Tapi karena mengikuti perintahnya Rasul tadi, beliau pun ucapkan doa itu disempurnakan dengan doa setelah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku, wa akhlifni khairan minha, dan gantilah yang lebih baik daripada musibah ini. Beliau ragu, Abu Salamah itu ragu, apakah ada orang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya Rasul, beliau ucapkan doa tersebut. Ternyata setelah meninggalnya Abu Salamah, banyak sahabat-sahabat beliau yang melamar Ummu Salamah, tapi semuanya ditolak karena menganggap tidak lebih baik daripada Abu Salamah. Sampai-sampai ketika dalam keadaan seperti ini, Rasulullah SAW meminang, jadi melamar Ummu Salamah, sehingga menjadi Ummu Salamah itu menjadi salah satu ummahatul mukminin, salah satu ibunya kaum mukminin, yakni salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kedudukan yang mulia, yang menjadi salah satu sasaran di dalam curhatnya Rasul. Namanya suami kan biasa curhat dengan istrinya. Rasulullah juga pernah curhat dengan Ummu Salamah. Salah satunya pada Sulhul Hudaybiyah. Yani ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berencana ingin melakukan umrah, tapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian membikinlah perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke tahun ini, tapi tahun selanjutnya. Sehingga ketika itu memiliki kewajiban untuk yakni melakukan tahallul, menyembelih binatang sembelihan dan mencukur rambutnya meskipun belum melakukan umrah atau haji, belum melakukan tawaf di daerah Hudaybiyah. Ketika itu para sahabat yang ikut bersama Rasul dalam perjalanan umrah tersebut kecewa, seluruhnya kecewa, karena mereka sudah dijanjikan oleh Rasul bahwasanya kita akan masuk Mekah dalam keadaan aman karena Rasulullah mimpi seperti itu. Ternyata apa yang mereka impikan pun gagal, sehingga mereka kecewa. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan tahallul, untuk mencukur rambut kemudian menyembelih binatang hadyu, tidak ada satu orang sahabat pun yang melaksanakan perintahnya Rasul, karena mereka kecewa dengan kabar gembira yang Rasulullah ucapkan sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini Rasulullah bingung, bagaimana ini? Tidak seperti biasanya Rasulullah masuk menemui istrinya Ummu Salamah ini yang dibawa ketika itu Ummu Salamah, kemudian menyampaikan curhat. Maka Ummu Salamah pun memberikan solusi, wahai Rasulullah, sebaiknya sekarang kamu tidak usah perintahkan, tapi kamu contohkan dulu. Sehingga Rasulullah pun mengikuti apa sarannya Usama, dan seperti itu ternyata benar. Ketika itu Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian menyembelih untanya, setelah itu menjadi tukang cukur. Setelah sahabat melihat Rasulullah melakukan hal ini, mereka pun sudah mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Ini artinya bagaimana peran seorang istri di dalam kehidupan suami, di dalam memberikan solusi terhadap suaminya. Seperti itu, diberikan saran yang baik. Bukan sebaliknya dihalangi, tidak, tapi diberikan saran yang baik. Contoh karena di dahulu maka mereka akan ikuti. Ternyata betul, para sahabat pun mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Setelah Rasulullah mengatakan, ini semuanya atas jadi saran dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Ini jadi tentang sedikit kisahnya Ummu Salamah, yang seorang sahabiah, salah satu ummahatul mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis yang mulia. Adapun yang kemarin saya sebutkan, yang suaminya muntad itu adalah Ummu Habibah. Kalau Ummu Habibah juga salah seorang muhajirah, salah seorang perempuan yang mengikuti hijrah. Ini juga dua kali hijrah, ke Habasyah juga hijrah, ke Madinah juga hijrah. Ini nasibnya hampir sama dengan Ummu Salamah, yang akhirnya juga jadi salah seorang istrinya Nabi. Cuman tidak lebih baik daripada Ummu Salamah. Kalau Ummu Habibah namanya adalah Romlah, Romlah binti Abi Sufyan. Suaminya pertama itu bernama Ubaidullah ibn Jahsy. Ini yang murtad akhirnya. Ketika awalnya memang Islam, kemudian ketika hijrah ke Habasyah, Ummu Habibah sempat mimpi melihat suaminya itu dalam keadaan yang sangat jelek, mukanya jelek, buruk, sangat jelek keadaannya, sampai menakutkan. Ternyata besoknya dia dapatkan suaminya sudah murtad dari agama Islam, kembali ke agama Nasrani, kemudian kembali ke minuman keras tadi. Sampai memaksa istrinya untuk kembali ke agama Nasrani, tapi menolak. Ummu Habibah menolak, Romlah ini menolak, sampai kemudian suaminya mati dan keadaan pulihkan lagi. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW yang melamar Ummu Habibah menjadi salah seorang istrinya. Ini yang saya sebutkan kemarin keliru dengan Ummu Habibah, ya. Kemarin Ummu Salamah saya sebutkan itu sekarang sedikit alat. Kalau Ummu Salamah itu sudah apa yang sudah kita sebutkan di sini. Ini sini karena ini jangan sampai nanti salah paham, maksudnya sampai salah. Menyebut tentang biografi seorang dan itu yang salah. Kita lanjutkan di hadis selanjutnya. Ini sedikit cerita tentang Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Yang keduanya juga sama-sama ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, ibunya kita. Sehingga kalau kita tidak tahu ibunya kita, ibunya kita ya ibunya orang yang beriman, tentunya bagaimana kan sama ya. Maka kita harus tahu bagaimana. Kita lanjutkan di walahuma anha qalat. Lama nuzul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أخرجاه. Syaikh Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membawakan hadis walahuma, dan milik keduanya. Maksudnya adalah milik Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Anha, yani dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, beliau mengatakan, lamma nuzila di Rasulillah, ketika nuzila di Rasulillah, ini ketika malaikat maut, malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu sudah datang kepada Rasulullah ingin mencabut nyawanya. Sudah hampir meninggalnya Rasul ketika sakitnya. Tabiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, maka mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupkan khamisah di atas wajahnya, menutup wajahnya sendiri. Ketika sudah mulai sakit, sakit menjelang meninggalnya beliau, beliau menutup wajahnya dengan khamisah, dengan jubah, dengan kainnya. Fa'idha ghtamma biha kashafa, ketika beliau sudah mulai sesak, tutup wajahnya kan sesak nafasnya. Kemudian faqal, Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan seperti itu, kemudian mengucapkan sebuah ucapan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa Rasul mengucapkan seperti itu? Yuhadziru ma sana'u, Rasul memperingatkan dari apa yang mereka lakukan, Yahudi Nasrani lakukan. Rasul peringatkan dalam hidup. Walaupun tadi, kalau seandainya bukan karena itu, bukan karena Rasulullah khawatir hal tersebut terjadi, ubriza qabruhu, kuburannya Rasul akan dinampakkan. Maksudnya akan dikuburkan di tempat umum, di kuburan umum, dinampakkan, diperlihatkan. Karena Rasul khawatir, maka tidak dikuburkan di tempat umum, tapi dikuburkan di kamarnya Aisyah, di tempat Rasul meninggal dunia. Ghaira annahu khusya an yattakhidha masjida, akan tetapi beliau khawatir kalau kuburnya beliau dijadikan sebagai masjid, sehingga beliau tidak dikuburkan di pemakaman umum, tapi di tempat beliau meninggal, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, rahimahumullah taala. Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 435, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 531. Kita akan baca keterangan sedikit dari Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdul Fauzan dan Syekh di sini. Walahuma, maksudnya adalah ai al-Bukhari wa Muslim, milik keduanya, ini milik al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirihi akhrajahu fal'allahu sabqu qalam. Dan sebenarnya ini sudah dicukupkan dengan ucapan dari hadis, ucapan Malik dari hadis, jadi akhrajahu. Tapi barangkali di sini ada jadi sedikit kesalahan di dalam penulisan. Walau sudah, akhrajahu juga disebutkan. Jika sebenarnya mencukupkan salah satu sudah cukup. Kalau disebutkan lagu, berarti kan jelas Bukhari dan Muslim. Akhrajahu juga seperti itu. Cuma di sini ada sedikit kesalahan tulis. Walahuma anha, anha di sini maksudnya ay an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah. Lamma nuzila bi dhammin nun, nuzila wa kasr zaid, nuzila maksudnya ay nazala bihi malakul maut. Ketika malakul maut, yakni malaikat pencabut nyawa, sudah datang menghampiri beliau. Maksudnya seperti itu. Ini penetapan akan nama yang masyhur berkaitan dengan malaikat pencabutnya adalah malakul maut. Yang ada dalilnya itu adalah malakul maut. Adapun penamaan malaikat pencabut nyawa dengan Izrail, ini penamaan yang tidak berdalil. Karena sebagian kaum muslimin ada yang menamakan Izrail, sampai-sampai nyanyiannya pun seperti itu. Bila Izrail datang memanggil jasad terbujur ya, di pembaringan dan seterusnya. Jadi kan yang dikalang kaum muslimin malaikat pencabut nyawa adalah Izrail. Sementara penamaan malaikat itu harus sesuai dengan dalil. Karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Tidak boleh kita menamakan perkara gaib kecuali di sana ada dalil. Sehingga kalau penamaan malakul maut dengan Izrail, ini jelas penamaan yang tidak sesuai dengan dalil. Sehingga kita tinggalkan. Yang ada dalilnya adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ini yang benar berkaitan dengan rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikat, salah satunya beriman dengan nama-nama mereka sesuai dengan apa yang datang dari dalil. Fatiqa bikasril fa wa fathiha ay ja'ala. Ini afhal syuruh, fi yang digunakan untuk memulai sesuatu. Tafiqa, ja'ala, dan seterusnya. Ini fi'il-fi'il dalam istilah bahasa Arab, afhalus syuruh, kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan mulainya sesuatu. Tafiqa yatrahu khamisatan, mulailah. Ini ja'ala, beliau menjadikan, maksudnya memulai, beliau melemparkan, maksudnya menutupkan yang kain di wajah. Khamisatan, yani kisahun lahu a'lam ay hudud, yani kisah sebuah pakaian yang ada yakni a'lam, ada khutut, yakni ada garis-garisnya, kain yang bergaris, ya, simut kain yang bergaris. Iltam nabiha maksudnya adalah ay hummadhu fahtabasa nafasuhu anil khuruj, beliau sudah merasa sesak karena nafasnya itu tertahan, dari keluar nafas tertahan karena tertutup dengan kain tadi, sudah sesak belum buka. Kasyafaha ay azalaha an wajhihi asy-syarif, beliau menyingkirkan dari wajahnya mulia. Ini disebutkan seperti ini supaya benar-benar menguatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini kapan waktunya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempat mengingatkan umatnya dari bahayanya kesyirikan. Bahayanya tasyabbuh dengan Yahudi, dengan Nasrani di dalam perbuatan syirik mereka. Ini betul-betul menunjukkan perhatian Rasul dengan umatnya. Jangan sampai umatnya mengikuti Yahudi Nasrani, jangan sampai begitu perbuatan mereka. Rasulullah mengingatkan meskipun sebelum tinggalnya mengingatkan. Maka di sini perawi hadis ini menyebutkan bagaimana keadaan Rasul sampai kan kalau kita sebutkan mungkin tidak ada gunanya sebutkan seperti itu, tapi ternyata ada gunanya. Orang yang tidak memahami ini hadis, ngapain disebutkan kisah seperti ini? Maksudnya ngapain disebutkan dadaan, disebutkan bagaimana menutupkan kain, membuka kain? Itu kan kalau secara itu kan tidak perlu. Tapi ini ternyata sangat perlu. Supaya apa? Lebih menguatkan bagaimana keadaannya Rasul sebelum beliau menyampaikan hadis ini. Dalam keadaan sakit, sudah mau meninggal, dalam keadaan sudah sesak nafasnya, beliau masih sempat memperhatikan umatnya. Memperingatkan umatnya, jangan sampai mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, jangan sampai mengikuti kesyirikannya mereka. Beliau ingatkan, meskipun sebelum meninggalnya. Ini penting sebutkan seperti ini supaya betul-betul kita tahu bagaimana keadaan Rasul mengingatkan umatnya meskipun dalam keadaan sakit. Maka dalam hal kadalik, maka beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu, yaitu ayat di hadis halatil harjati yuqasi syiddatan nizak, syiddatan nazak. Yaitu dalam keadaan yang sangat kritis. Sampai di sini dikiaskan bagaimana keadaan yang sangat berat ketika beliau mau melepaskan nyawanya. Sudah mau meninggal, sudah sakaratul maut. Beliau masih sempat mengingatkan umatnya dari bahayanya Yahudi Nasrani dan juga kesyirikan yang ada pada mereka. Yuhadziru ma sana'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka sebagai bentuk tahdir peringatan kepada umatnya dari perbuatan yang mereka lakukan. Ya Rasul mengingatkan kita meskipun sudah meninggal. Walaula dzalik ay laula tahdhirun nabi mimma sana'u wa la'nuhu man fa'alahu. Jika lo seandainya bukan karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang mereka lakukan dan laknatnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan. La umriza qabruhu. Jadi la dufina kharija baitihi, maka beliau akan dikuburkan di luar rumahnya. Kalau tidak khawatir kuburannya beliau dijadikan sebagaimana kuburannya orang-orang Yahudi Nasrani terhadap nabi-nabi mereka, maka Rasul akan dikuburkan di pemakaman umum di luar rumahnya. Tapi karena khawatir maka beliau dikuburkan di dalam rumahnya, jadi tempat beliau meninggal namanya Aisyah radhiyallahu anha. Khasya yurwa bi fathil kha bi bina'il fa'il fa yakunu al ma'na anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amarahum bi adami ibraz qabrihi wa yurwa bi dhammil kha bi bina'il maf'ul fa yakunu al ma'na anna ashabata hum alladhina khashaw dhalika fa lam yubrizu qabrahu. Ini ada dua riwayat ya. Terkadang dibaca dengan khusya ataukah khusya, dua-duanya boleh. Dua-duanya ada riwayatnya. Di sini dikatakan khusya ayyutakhadha masjida. Apakah khusya? Khusya ataukah khusya, dua-duanya ada riwayatnya. Diriwayatkan dengan mufatakan ha yani khusya dengan bina'il maf'ul, mabnil maf'ul dalam istilah dari bahasa Arab ada mabnil maf'ul, ada mabnil majhul. Di sini khusya, mabnil maf'ul, mabnil fa'il. Maka maknanya artinya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi amarahum bi adami ibrazi qabrihi. Kalau dibaca dengan khasyia, maka maknanya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah beliaulah yang memerintahkan untuk tidak menampakkan kuburannya. Kalau dibaca dengan khasyia, Rasul yang memerintahkan. Tapi kalau dibaca dengan khusya, dengan membemahkan kha khusya, mabnil majhul, mabnil maf'ul, mabnil majhul dalam istilah yang lain, maka maknanya adalah anna sahabata humul ladina khasyau dhalika, bahwasanya sahabatlah yang mereka khawatir akan hal itu. Falam yubrizu qabrahu, maka mereka pun tidak menampakkan kuburnya Rasul, tidak menguburkan Rasul di luar rumahnya, tapi beliau menguburkan, mereka menguburkan Rasulullah di dalam rumahnya. Jadi ada dua riwayat yang semuanya benar. Dibaca dengan khusya berarti Rasul yang yakni Rasul yang apa? Kalau dibaca dengan khusyuk, dengan khusyuk tadi bagi para sahabat yang mengkhawatirkan kalau bunyi Rasul dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau dibaca dengan khusyuk berarti Rasul yang melarang. Rasul yang khawatir kalau kuburnya nanti dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi dua riwayat semuanya benar. Ini bahasa Arab itu seperti itu. Jadi dibaca dengan khusyuk, khusyuk ini berbeda maknanya. Cuma beda satu harokat, kha sama hu. Ini sudah berbeda maknanya dan berbeda maksudnya. Nah, di sini dua-duanya boleh dan dua-duanya benar. Kita lihat di al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadits, makna global dari hadits ini. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati at-tauhid wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi al-umamud dhalatu min al-ghuluwi fi qubur anbiya'ihim hatta ana dhalika bihim ila syirk. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang semangat, antusias untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umatnya dari apa yang terjadi pada umat-umat yang sesat karena mereka ghulu. Mereka berlebihan di dalam menyikapi kuburannya nabi-nabi mereka. Sampai hal itu menjadikan mereka itu terjerumus kepada kesyirikan. Rasulullah peringatkan hal itu dalam keadaan beliau sedang sakit keras sebelum meninggalnya. Peringatkan itu. Di sini menunjukkan Rasulullah sangat antusias untuk menjaga tauhid pada umatnya. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaqil maut wa muqasati shiddati an-naz'i yuhadhdhiru ummatahu alla yaghdhuha fi qabrihi fayattakhidhuhu masjidan yusalluna 'indahu kama fa'alat al-yahud wa an-nasara dhalika ma quburi anbiya'ihim fa sallallahu wa sallama 'alayhi laqad ballagha al-balagha al-mubin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan hampir meninggal, dalam keadaan sakaratul maut dan dalam keadaan yang sangat berat, ketika mau sakaratul maut dalam keadaan sakit yang sangat, ketika sakaratul maut beliau itu mulai yuhadziru ummatahu, beliau memperingatkan umatnya agar supaya mereka tidak ghulu, alla yaghlu fi qabrihi, agar mereka tidak ghulu, tidak berlebihan di dalam menyikapi kuburnya. Nah ini kan sudah Rasul sudah ada firasat, sudah ada perasaan mau meninggal. Yang sama nanti meninggalnya Rasul, kuburnya disembah oleh umatnya. Rasul peringatkan sebelum itu. Beliau memberikan umatnya agar supaya tidak berlebihan di dalam menyikapi kuburnya beliau. Sehingga mereka menjadikan kuburnya beliau sebagai masjid dan mereka sholat di sisinya. Ini Rasul jelas peringatkan, dilarang hal tersebut. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani melakukan hal itu terhadap kuburan nabi-nabi yang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi laqad ballagha al-balagh al-mubin. Maka shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau karena sungguh beliau telah menyampaikan kejelasan yang nyata. Sampai akhir hayatnya beliau masih mengingatkan umatnya tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Ini bab tentang dalil yang datang berkaitan dengan beratnya orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Bagaimana dengan orang yang menyembah kuburan itu sendiri? Bagaimana kaitannya dengan bab ini? Hadis yang sedang kita baca kaitannya dengan bab ini apa? Di sini sebutkan dua hadis. An-nabi al-man'a min ibadatillahi 'inda quburil anbiya'i wa ittikhadhiha masajida li'annahu yudhi ila syirki billah. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat larangan, larangan untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan para nabi dan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Karena hal itu akan mengantarkan kepada kesyirikan terhadap Allah, mengantarkan ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sangat berkaitan dengan bab Rasul melarang untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Sehingga sampai sekarang pun kuburan beliau itu benar-benar dijaga, dipagar dan tidak termasuk dalam daerah Masjid Nabawi. Tapi kalau orang yang tidak tahu, mereka akan mengatakan kuburan Nabi saja di Masjid Nabawi. Ini jelas orang yang tidak tahu sejarah. Asalnya tidak di kuburan, tidak di masjid, cuma rumahnya Rasul dekat dengan masjid. Ketika Rasul dikuburkan di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Tapi kemudian semakin bertambah waktu, semakin bertambah jemaah, semakin bertambah muslim, kan perlu pelebaran masjid Nabawi sehingga dilebarkan. Sampai akhirnya makam Rasul tadi, rumahnya Aisyah pun termasuk di daerah yang tergusur. Tapi kuburnya Rasul tetap dipagar supaya dia termasuk dalam daerah masjid. Dan juga tidak boleh ada orang yang salah. Jadi orang-orang dari kalangan yakni kuburiyun, mereka di situ bahkan musab-musab cari barokah sholat di situ. Ini orang-orang dari kalangan kuburiyun, para penyembah kubur. Ini jelas suatu hal yang terlarang. Rasul sudah mengingatkan sebelum meninggal tentang hal tersebut. Karena itu termasuk dari perbuatan yang akan mengantarkan ke dalam syirikan. Meskipun mereka niatnya beribadah kepada Allah, tapi ini akan mengantarkan kepada menyekutukan Allah. Kita lanjutkan di Imam Istahadu dan Hadith. Faedah yang diambil dari hal ini, yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburi al-anbiya'i was-salihin masajidan yusalli biha lillah li'anna dhalika wasilatun ila syirik. Dari hadis yang mulia tersebut, kita bisa mengambil faedah yang pertama, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan juga orang-orang saleh sebagai masjid. Dilarang untuk menjadikan kuburan nabi, kuburan orang saleh menjadi masjid, tempat ibadah. Yusalli fiha lillah, yang mana orang itu sholat di kuburan tersebut untuk Allah. Ini meskipun demikian dilarang. Kenapa demikian? Li'anna dhalika wasilatun ila syirik. Karena hal itu adalah merupakan wasilah, merupakan perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Memang awalnya mungkin orang melihat, saya tidak, orang mengatakan saya tidak menyembah kuburan ini, cuma saya jadikan sebagai perantara. Orang datang kemudian melihat ini orang menyembah kepada kuburan, akhirnya anak cucunya ikut menyembah kuburan. Kan seperti itu. Maka ini dilarang. Rasul sudah memperingatkan sejak 14 abad yang lalu, sebelum Rasulullah meninggal, sudah peringatkan hal tersebut, larangan dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, syiddatu ihtimami ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa i'tina'ihi bit tauhid wa khaufihi an yu'azzama qabruhu li'anna dhalika yufdi ila syirik. Faedah yang kedua, yaitu sangat perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga benar-benar beliau itu sangat menjaga tauhid. Wa khaufihi ayu abdina qabruhu, dan khawatirnya beliau kalau kuburnya itu akan diagungkan nanti. Beliau hadir sebelum meninggalnya sudah peringatkan jangan sampai diagungkan kuburannya. Beliau sangat khawatir kalau kuburnya itu diagungkan. Lianna dalika yufdi ila syirikan, hal itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga semua khawatir benar-benar. Kemudian yang ketiga, al-thalith, jawazu la'ni al-yahudi wa al-nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim min al-bina'i ala al-quburi wa ittikhadhiha masajidan. Faedah yang ketiga, bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang melakukan seperti perbuatannya mereka. Apa yang mereka lakukan? Yani al-bina' ala al-qubur, membangun masjid, ataukah membangun bangunan di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ini perbuatan Yahudi dan Nasrani, sehingga kaum muslimin tidak sepantasnya untuk meniru mereka. Tidak sepantasnya untuk meniru perbuatannya mereka. Terkadang banyak alasan. Ini kan yang mewakafkan tanah ini kan si fulan, jadi si fulan berhak dikuburkan di masjid supaya nanti pahalanya tak mengalir. Ini kan alasan. Jelas alasan ini tidak, sama sekali tidak, ya ini berdalil, sama sekali tidak sesuai dengan syariat. Karena Rasul bahkan melarang, meskipun dia mewakafkan tanah tersebut, tidak sepantas dikuburkan di masjid. Kemudian selanjutnya, Arabi bayanul hikmati min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa anna dhalika liman'il iftitani bih. Dalam hadis yang mulia tersebut terdapat penjelasan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, di pemakaman baki sebagaimana sahabat yang lain, sebagaimana kaum muslimin yang ada ketika itu di kuburan baki. Rasul tidak, kenapa demikian? Yaitu agar supaya Rasulullah dikuburkan di rumahnya itu terhalang dari fitnah yang ada. Kalau Rasulullah dikuburkan di luar rumahnya, nanti kuburannya akan disembah, dijadikan sebagai masjid. Dan juga yang lainnya. Sehingga hikmahnya jelas. Dikuburkan di rumahnya supaya tidak dari hal tersebut, supaya tidak disembah kuburannya. Dijadikan sebagai masjid. Kemudian yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri alal bashar min al-maut wa shiddatin naz'i. Faedah yang kelima dari hadis tersebut, kita mengambil pelajaran faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia, bashar. Manusia biasa seperti kita manusia. Yajri alaihi ma yajri alal bashar. Sehingga terjadi pada diri beliau apa yang terjadi pada manusia. Mati, meninggal dunia, juga sakit, dan juga kerasnya sakitnya ketika mau sakaratul maut. Rasulullah sampai merasa sakit, merasa berat. Jadi beliau manusia biasa. Kalau kita tahu beliau manusia, sehingga tidak pantasnya kita jadikan beliau sebagai sesembahan. Kita anggap beliau sebagai manusia, tapi jangan lupa beliau juga seorang rasul. Tidak boleh untuk kita dustakan. Kita harus beriman dengan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini lima faedah dari hadis yang kedua di dalam bab ini. Kita lanjutkan sedikit di hadis yang ketiga dalam bab ini. Wali muslimin an Jundub ibn Abdullah qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad takhadha li khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakr khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ أَنْ ذَلِكَ. Dan milik al-imam muslim, maksudnya hadith ini milik riwayat, milik al-imam muslim, ada hadith dari Jundub ibn Abdullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yakni 5 hari sebelum meninggalnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah kalau sampai aku menjadikan khalil di antara kalian. Aku berlepas diri kalau sampai aku menjadikan khalil, kekasih di antara kalian. Fa inna Allah qad takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalilan. Jika seandainya aku dibolehkan menjadikan khalil dari kalangan umatku, misalnya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi ini dilarang. Ala ketahuilah, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kalian, dahulu mereka itu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Dahulu mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Ala ketahuilah, fala tattakhidu al-qubur masajida. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kubur itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an tadhkuru aku larang kalian dari hal itu. Ini hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita akan membahas kita hari ini, dilarangnya seseorang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah ataukah beribadah di kuburan. Dilarang hal tersebut karena Rasul melarang dari hal itu. Ini anhaakum an tadhkuru larang kalian dari ini hal itu. Sebelum kita masuk di pembahasan masalah faedah dari hadis tersebut, terlebih dahulu kita baca beberapa tarajim, jadi biografi dari orang-orang yang ada dalam hadis tersebut. Hadis ini dari sahabat Jundub ibn Abdullah. Junud ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhur. Junud ibn Abdullah al-Bajali dikenalnya seperti itu. Ini sahabat yang terkenal. Mata ba'da sittin, beliau meninggal yakni setelah 60 Hijriah radhiyallahu anhu. Ini Junud ibn Abdullah al-Bajali. Kemudian sahabat yang lain ini Abu Bakrin. Abu Bakrin, huwa Abu Bakrin As-Siddiq, dikenal dengan Abu Bakrin As-Siddiq karena kejujuran beliau, yakni beliau senantiasa membenarkan perkataan Rasul, sehingga beliau dikenal dengan As-Siddiq, seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, membenarkan apa saja yang Rasulullah ucapkan. Awalnya beliau dikatakan As-Siddiq yakni ketika beliau itu membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasul. Sebelumnya belum dikenal dengan As-Siddiq. Belum mendapatkan gelar As-Siddiq. Tapi ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, dalam keadaan manusia ketika itu meragukan akan kebenarannya, sama-sama Abu Bakar ditanya, apakah kamu percaya kalau ada orang yang mengaku melakukan perjalanan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian dia balik belum cukup waktu satu malam. Percaya atau tidak? Kalau zaman sekarang mungkin kita percaya saja, banyak pesawat ya. Tapi zaman dulu kan tidak ada. Kendaraan paling banternya itu ya kuda. Belum ada yang lebih banter dari kuda. Antara Mekah ke Palestina ini kan jauh sekali perjalanannya. Sehingga orang meragukan kebenaran Isra dan Mi'rajnya Rasul. Apalagi ditambah lagi bukan cuma dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, tapi naik ke Sidratul Muntaha, ke langit tujuh di atasnya lagi. Balik ke Mekah dalam keadaan belum masuk waktu subuh. Waktu yang sangat singkat. Orang-orang meragukan kebenaran hal tersebut. Ketika ditanya Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan orang seperti itu? Abu Bakar bertanya, siapa yang menyampaikan hal tersebut? Muhammad. Kalau begitu saya percaya. Saya itu baru dikenal dengan As-Siddiq. Yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau bernama Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab At-Taimi, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bil ijma'. Beliau bernama Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab At-Taimi. Beliau adalah khalifatul Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bil ijma', dan beliau adalah sahabat yang paling afdal menurut kesepakatan para ulama. Kecuali ulama Syiah. Kalau ulama Syiah bahkan mereka menyatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh sahabat lain kafir. Yang dianggap cuma Ali saja. Ini orang-orang Syiah. Tapi seluruh ulama kaum muslimin sepakat Abu Bakar ini sahabat yang paling afdal. Khalifah pertama, Amirul Mukminin yang pertama. Ini sepakat ulama. Jadi dari Syiah. Kalau Syiah bahkan ada yang lebih parah lagi. Ada yang bukan cuma mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman, yang diikuti cuma Ali saja. Tapi bahkan Syiah yang sudah gulam, sudah parah, sudah bulu, sudah kolot, bahkan ada yang lebih parah lagi. Mereka menganggap Jibril itu keliru dalam menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali, disampaikan kepada Muhammad. Ini kan suatu hal yang tidak masuk akal. Mana mungkin malaikat keliru? Tidak mungkin ya, karena malaikat itu adalah utusan Allah yang punya sifat sangat dipercaya. Tidak pernah durhaka dengan perintahnya Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin keliru. Tapi orang Syiah menyatakan Jibril keliru. Harusnya kepada Ali tadi disampaikan kepada Muhammad. Sehingga ketika sholatnya mereka, mereka melaknat Jibril. Ini orang-orang Syiah. Maka para ulama mengkafirkan kelompok ini. Bukan Islam lagi, tapi agama Syiah. Bukan agama Islam. Ya, jadi sudah punya agama sendiri, agama Syiah. Karena sudah jelas sangat jauh dari ajaran Islam. Ya, sudah tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Tapi dianggap Ali. Dianggap Ali lebih utama daripada Muhammad. Mungkin sebagian mereka menganggap Rasul Muhammad sebagai Rasul. Tapi mereka menganggap Ali sebagai wali. Mereka mengatakan wali lebih utama daripada Rasul. Daripada Nabi. Ini Syiah yang gulat sudah. Sudah dikafirkan oleh para ulama. Syiah Rafidhah. Seluruh sahabat ataukah seluruh kaum muslimin sepakat kalau Abu Bakar ini sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Kalau Ali tetap di posisi yang keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Ini urut-urutan dari sisi keafdhalian, keafdhaliahan, keutamaan. Tetap Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2, Utsman nomor 3, Ali baru nomor 4. Memang kalau dari sisi keutamaan yang lain, terkadang Ali lebih utama. Dari sisi keutamaan yang lain, Utsman lebih utama. Dari sisi keutamaan yang lain, Umar lebih utama. Sebagai contoh dalam perkara tegasnya, Umar paling utama dibandingkan dengan sahabat yang lain. Dari sisi ketegasan di dalam memberikan hukum, menetapkan hukum. Dari sisi ditakutinya oleh syaitan, Umar yang paling utama. Sampai Rasul menggambarkan kalau Umar lewat satu jalan, syaitan lewat jalan yang lain karena takut dengan Umar. Ini kalau dari sisi Umar lebih utama. Dari sisi kedermawanan, Utsman yang paling utama. Beliau menghabiskan hartanya membekali separuh pasukan dari hartanya sendiri. Punya keutamaan dzurrain. Memiliki dua cahaya. Maksudnya menikahi anaknya Rasul, menjadi mantunya Rasul dua kali. Setelah Ruqayyah kemudian meninggal, dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan memukul temannya. Dari sini Utsman utama. Tapi secara umum keutamanya itu tetap yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Jadi seperti itu. Ini ijma para ulama tentang keutamaan para sahabat. Kembali kepada Abu Bakar, mata sanata 13 walahu 63 sanah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah dan beliau ketika itu berumur 63 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini dikatakan sami'tun nabiyya qabla an yamuta li khamsin. Maksudnya khamsin di sini ada ay khamsi layalin wa qila khamsi sinin. Ada yang mengatakan lima di sini maksudnya adalah lima malam, ada yang menyatakan lima tahun sebelum Rasulullah meninggal. Cuman yang paling tepat khamsi layalin. Yani lima malam sebelum Rasulullah meninggal mengucapkan sabda hadis ini, mengucapkan hadis ini. Lima malam sebelum meninggal. Ini yang lebih tepatnya. Kemudian inni abra'u. Yani antai'u wa ankaru. Sesungguhnya aku berlepas diri, maksudnya aku melarang serta mengingkari. Kalian menjadikan khalil selain Allah. Khalilan al-khalil huwa al-mahbubu ghayat al-mahabbah. Khalil itu adalah sesuatu yang dicintai dengan kecintaan yang puncak. Ghayat al-mahabbah, kecintaan yang paling puncak, yang paling tinggi. Jadi seorang dilarang untuk menjadikan manusia sebagai khalil. Tapi kalau kekasih, yakni cinta dengan kekasih ini boleh saja, tapi tidak boleh menjadikan kecintaannya itu sebagai kecintaan yang paling tinggi. Menjadikan khalil. Kemudian ala di sini harfu istiftahin wa tanbih. Dikatakan ala. Wa inna man kana qablakum, di sini ala ini harfu istiftahin wa tanbih. Dalam i'rabnya itu dikatakan dengan harfu istiftahin wa tanbih. Huruf yang menunjukkan istiftah, pembukaan untuk menyatakan sesuatu, dan tanbih untuk memperingatkan. Ini ala. Ketahuilah, maka saya tadi jelaskan dengan ketahuilah karena itu memperingatkan. Man kana qablakum yakni al-yahud wa an-nasara, orang-orang sebelum kalian maksudnya Yahudi dan juga Nasrani. Umat yang sebelum kita. Yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, maksudnya bisalati 'indaha wa ilaiha. Dengan cara mereka salat di sisi kuburan dan menghadap ke kuburan. Ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa bina'il masajidi wal qubabi 'alaiha, dan juga membangun masjid di atasnya serta membuat kubah-kubah di atas kuburan tersebut. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani seperti itu. Makanya dilarang. Kita lanjutkan di makna al-ijmali dari hadis ini. يحدث صلى الله عليه يتخذ صلى الله عليه وسلم يتحدث صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis sebelum meninggalnya, menyampaikan kepada umatnya hadis yang sangat penting, suatu ucapan yang sangat penting. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Beliau sebelumnya mengkhabarkan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah sebagai khalilnya, sebagai kasih Allah, sebagaimana Ibrahim juga dijadikan sebagai khalilur rahman. Wa annaha balaghat a'la darajatil mahabbah, bahwasanya beliau itu sudah sampai kepada derajat yang paling tinggi dari derajat al-mahabbah, kecintaan. Kamanalaha abuhu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana bapaknya Ibrahim alaihissalam, jadi nenek moyangnya maksudnya Ibrahim alaihissalam, mendapatkan kedudukan yang seperti itu. Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Walidzalika nafa an yakuna lahu khalilun ghairullah, oleh karena itu beliau menafikan kalau ada orang yang menjadikan khalil selain daripada Allah. Beliau sangat cinta kepada Allah, maka Allah juga sangat cinta dengan beliau. Ibrahim sangat cinta kepada Allah, maka Allah pun cinta dengan Ibrahim. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW sangat cinta kepada Allah, maka Allah pun sangat cinta dengan beliau SAW. Oleh karena itu manusia itu dilarang untuk memberikan kecintaan yang sangat selain kepada Allah. Cinta yang wajar saja, sebatasnya saja, sama diunya saja, jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau kepada Allah harus cinta yang puncak. Karena qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi, karena hatinya beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, mengagungkan Allah dan mengenal betul-betul tentang Allah. Falyattasi'u li ahadin, maka beliau tidak meluaskan cintanya itu untuk seorang pun. Walau kana lahu khalil bil khalqi lakana Abu Bakrin As-Siddiq. Jikalau seandainya beliau memiliki khalil jadi kalangan makhluk, tentunya lebih berhak untuk menjadikan khalilnya beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau punya banyak keutamaan, di antaranya Abu Bakar ini keutamaannya yang jelas mertuanya, ya. Aisyah ini istrinya Rasul. Di samping itu juga teman yang sangat dekat yang menemani ketika beliau hijrah, suka dan dukanya di situ. Abu Bakar juga orang yang dituju oleh Rasul untuk menjadi imam ketika Rasul masih meninggal. Rasul sebelum meninggal, Rasul masih hidup. Ketika sakitnya, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam. Di sini menunjukkan isyarat kalau kaum muslimin suruh menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Ini keutamaan Abu Bakar banyak sekali. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin wa istikhlafihi min ba'di, maka itu merupakan isyarat akan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar Siddiq, dan juga yakni isyarat bahwasanya beliau itu hendaklah dijadikan sebagai khalifah pengganti Rasul, yaitu setelah Rasulullah meninggal. Fama akhbara an ghuluwi al-yahudi wan nasara, kemudian setelah itu di akhir hadis Rasul mengkhabarkan tentang bagaimana sikap ghulunya, sikap berlebihannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani fi kuburi anbiya'i, terhadap kuburan nabi-nabinya mereka. Hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyah, sampai mereka menjadikan kuburnya tersebut sebagai tempat ibadah kesyirikan. Wanaha ummatahu ayyaf'alu mithla fi'lihim, maka Rasul melarang umatnya untuk melakukan seperti perbuatannya mereka tersebut. Ini jelas makna global dari hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadis ini bab kesunah ini dengan bab anna fi annahya an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah li'annahu wasilatun ila syirki kama taf'alul yahudu wa nasara wa ghayruhum min ahlil bidah. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat larangan menjadikan kuburan dan tempat-tempat ya yang ada padanya kuburan untuk dijadikan sebagai ibadah. Ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah, tempat untuk ibadah. Larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ibadah. Karena itu adalah wasilah kepada kesyirikan, perantara kepada kesyirikan. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, dan juga selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah melakukan hal tersebut. Ya, jadi dilarang, suatu hal yang dilarang. Mustahadu min al-hadith, tadi yang kedua dari hadith ini. Yang pertama, an-nahyu al-ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. yusalla indaha aw ilaiha wa yubna 'alaiha masajid aw qubab. Habaran bil wuqu'i fi syirki bisabab dzalik. Dalam hal tersebut terdapat larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Salat di sisinya, salat menghadapnya, dan membangun masjid-masjid di atasnya serta membangun kubah-kubah di atasnya. Ini suatu hal yang terlarang. Hadaran bil wuqu'i fi syirki bisabab dzalik, sebagai bentuk berhati-hati dari terjatuh dalam perbuatan syirik karena sebab hal itu. Kalau kuburan dibikin kubah di atasnya, nanti kan dikira itu tempat ibadah. Apalagi kalau kuburan dibangun masjid di atasnya, jelas ini suatu hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, saddu dzara'i' al-mufaddiyati ila syiriki, yakni menutup seluruh celah-celah, seluruh pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Rasul mengarahkan dalam hal tersebut perkara ini, saddu dzara'i', saddu dzara'i', menutup seluruh celah, seluruh pintu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Salah satunya adalah menjadikan kuburan itu masjid-masjid, membangun kubah-kubah dan kuburan, ataukah hal yang sisa dengannya. Ini termasuk sarana kepada kesyirikan, maka dilarang seluruhnya. Kemudian ketika isbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma'lakum bijalali. Dalam hal tersebut juga terdapat pelajaran penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu punya sifat cinta. Tentunya cintanya Allah ala ma yaliqubi jalali, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Ya, Allah itu punya sifat cinta. Ya. Kemudian yang keempat, fadlul khalilain Muhammadin wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Keutamaan dua khalilnya Allah, dua kekasihnya Allah, yaitu Muhammad dan juga Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jelas nabi yang memiliki keutamaan khusus, Muhammad dan juga Ibrahim, sampai dijadikan sebagai khalilur rahman, khalilullah, kekasihnya Allah. Kemudian yang kelima, fadlu Abi Bakr Siddiq wa annahu afdalul ummati ala al-itlaq. Hadis tersebut juga menunjukkan kepada kita akan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan bahwasanya beliau adalah umat yang paling afdal secara mutlak. Setelah Muhammad, yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau makhluk yang paling afdal adalah Muhammad, setelah Muhammad nomor 2 adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang keenam, annahu dalilun ala khilafi ala khilafati Abu Bakar Siddiq. Bahwasanya hadis tersebut merupakan dalil bukti tentang kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau benar-benar orang yang berhak menjadi khalifah penggantinya Rasul setelah sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas beberapa faedah yang saya ambil dari hadis tersebut. Dengan bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, yeah.